السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اختلاف العلماء. العمرة ثلاثة أنواع، berarti umrah itu ada tiga macam. Awalan, imma an tu'abbad kaqawlihi laka wali'aqibika min ba'dik. Ini adalah untukmu dan untuk orang-orang di belakangmu nanti setelahmu. Ini jelas litta'bid, lafadnya sudah benar. Yang kedua, aututliq atau dimutlakkan, kaqawlihi hiyalaka umraka au umri, ini untukmu selama umurmu atau selama umurku. وجمهور العلماء على صحة هذين النوعين وتعبيدهما، وهو مذهب بعض الحنابلة. جمهور kebanyakan para ulama menganggap dua umrah ini dibenarkan dan berlakunya ta'bid selama-lamanya, tidak dikembalikan. Yang pertama, karena memang lafadznya lafadz ta'bid, li'aqibika min ba'dik, untuk orang, untukmu dan untuk orang di belakangmu setelahmu. Sedangkan yang kedua, walaupun kalimatnya ambillah untukmu selama umurmu, maka dipahami ta'bid juga dengan hadis-hadis kemarin yang sudah kita bahas. Wa huwa madhhabul Hanabilah, dan itu madhab Hambali. Yang ketiga, an-naw'u tsalits, an yashtarit al-wahib ar-ruju' fiha ba'da mauti ahadihima. Yang ketiga, disyaratkan oleh si pemberi dengan syarat, ini untukmu tetapi kalau engkau mati kembalikan, atau kalau aku mati kembalikan untuk anak turunanku. Fahal yasih syarat au yulgha wa takunu mu'abbadatan aidan. Maka yang tiga inilah terjadi perselisihan. Apakah yasih syarat, apakah syarat seperti itu boleh saya berikan kepadamu selama kau masih hidup? Kalau meninggal kembalikan padaku. Hal yasihu syarat, apakah sah syarat seperti ini? Au yulgha, atau tidak dianggap. Yulgha artinya tidak dianggap. Wa takunu mu'abbadatan aidha. Dan kalau tidak dianggap, berarti dia tetap selama-lamanya dimiliki. Dhahaba ila sihhati syarat, yang berpendapat tentang sahnya syarat seperti ini, jama'atun minal ulama, sekelompok dari kalangan ulama. Minhum az-Zuhri, di antaranya Imam az-Zuhri, Imam Malik, Abu Tsaur, dan Dawud seperti Adz-Dzahiri. Wa huwa riwayatun 'anil Imam Ahmad. Dan ini juga pendapat, salah satu dari dua pendapat Imam Ahmad. Ikhtaraha Syekhul Islam Bahkan pendapat Imam Ahmad yang dipilih oleh tokoh Hanabilah, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, li hadis, karena hadis al-muslimuna ala syurutihim, dengan dalil muslimun ala syurutihim, karena kaum muslimin disuruh berpegang dengan syarat yang disepakati. Maka kalau ada orang yang berkata ini pakai untukmu selama kau hidup, kau sudah meninggal, kembalikan padaku. Selesai. Itu namanya syarat. Kalau sudah disepakati dua belah pihak, maka harus dipegang. Al-muslimuna ala syurutihim. Begitu meninggal dia, kembalikan. Baik. Ini pendapat Az-Zuhri wa Malik bin Anas wa Abu Thawr wa Dawud al-Zahiri wa huwa riwayat dari Imam Ahmad yang dipilih oleh Syekhul Islam rahimahullah. Wal masyhur min madhhabil Imam Ahmad, sedangkan yang masyhur dari pendapat Imam Ahmad rahimahullah, ilgha'u syarat, syaratnya tidak berlaku. Mulgha. Mulgha artinya digugurkan. Waluzumul hibah wa ta'biduha, dan harus jatuh sebagai pemberian dan selama-lamanya. Ta'bid selama-lamanya. Syartur ruju' fiha al-mukhtalaf fi sihhatihi. Syarat rujuk kembalikan fiha mukhtalaf fi sihhatihi, berselisih tentang kesahihannya atau sahnya. Ghaira hibatiha muddatal hayati fahadihi laha hukmul ariyah. Berbeda dengan orang yang berkata atau memberikannya selama engkau masih hidup, atau muddatan muddatal hayah, pakailah sepanjang hidupmu. Maka itu hukumnya hukum ariyah, hukum pinjam meminjam. Bi ijma'il ulama, dengan kesepakatan para ulama. Berarti syarat rujuk kembalikan kalau saya mati, ini tidak boleh. Mengapa? Sudah disebutkan di antara akibat jeleknya adalah akhirnya menunggu mati supaya dikembalikan, atau sebaliknya, dia yang menunggu mati atau yang memberikan yang menunggu mati, dan seterusnya. Sehingga barakallahu fikum, kalau itu adalah syarat yang sharih, syarat yang sharih, apa sharih? Sharih itu jelas. Jadi saya bukan ngasih lo ya, maaf. Ini saya pinjamkan. Pakai aja olehmu sampai kamu bisa mengembalikan, kembalikan. Ya kalau engkau meninggal, ya sudah, selesai. Maka barakallahu fikum, kalau syaratnya sharih, tegas, jelas, maka masuknya pada bab ariyah, pinjaman. Bukan hibah, bukan pemberian. Babnya sudah bab ariyah. Bab ariyah kalau sudah jatuh tempo harus dikembalikan. Ariyah kepemilikan tidak berpindah. Kepemilikan tidak berpindah. Nah, ma yukhad minal hadith, apa yang diambil dari hadith, ila aina wasalat daur, sampai mana giliran. Sihatul hibatul umroh. Kenapa sehati? Kan gak ada apa-apa yang mengganggunya. Sihatul. Kalau tidak ada yang mengganggu apapun, hukum asalnya dhamma. Sehatu hibati. Hibatinya kena mudhaf ilaih. Sihatul hibatul umroh. Wa annaha min manhil jahiliyah. Sahnya hibah umroh, dan bahwasanya dia termasuk peninggalan jahiliyah. Sebentar. Awal belum terjemahkan. Baca dulu semua. Allati aqarraha Al-Islam wa hadabaha biman urujuk fiha lima fi rujuk min minad dana'ah wal basya'ah. Naam. Sahnya hibah umrah dan bahwasanya ia termasuk peninggalan jahiliyah yang Islam telah menetapkannya dan membenahinya dengan melarang mengambil kembali pemberiannya tersebut, karena dalam mengembalikan mengambil kembali pemberian termasuk terdapat dalamnya kerendahan dan kejelekan. Jadi, kerendahan dan kehinaan. Baik, barakallahu fikum. Faedah pertama, qala rahimahullah, sihhatu hibatil umrah. Sahnya pemberian dalam bentuk umrah. Wa annaha min manhil jahiliyah. Tetapi itu barakallahu fikum adalah peninggalan jahiliyah. Allati aqarraha al-Islam, yang ditetapkan oleh Islam. Wa haddabaha, dan dianjurkannya. Tetapi biman'ir ruju'i fiha. Tetapi tidak boleh merujuk, mengambil kembali barang pemberiannya. Berarti sah atau tidak sah? Hibah adalah pemberian untuk selama-lamanya. Sedangkan amrah adalah pemberian, tapi kalau sudah mati balikan. Disebutkan sahnya umrah, tetapi tidak boleh dikembalikan. Barakallahu fikum. Berarti di sini jatuhnya seperti hibah, walaupun bahasanya amrah atau umrah. Tayyib. Sehingga beliau mengatakan sah karena tidak dikembalikan. Jadinya seperti pemberian. Qala biman'ir ruju'i fiha, tetapi dengan melarang. Berarti bukan disetujui aqarraha al-Islam, tetapi aqarraha wa tashihiha. Ditetapkan tapi diperbaiki. Silahkan boleh, tapi tidak boleh mengambil kembali. Enam. Lima fir ruju'i minad dana'ati wal basya'ah. Karena mengambil kembali pemberian itu sangat buruk, busuk, hina, tidak pantas. Nah, yang berikutnya. Asani, faedah yang kedua, annaha takunu limauhubi lahu wa li'akibi sawa'un akanat mu'abbadah au mutlaqah. Amma idha syartu ruju'i fiha faqad taqaddama khilafu fi dhalik bainal ulama'i. Naam. Bahwa barang yang diumarokan menjadi milik pihak yang diberi dan keturunannya, sama saja apakah barang tersebut dihibahkan selamanya atau secara mutlak. Adapun apabila si pemberi mensyaratkan barang pemberiannya dikembalikan, maka telah lewat perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah ini. Nah, bahwasanya pemberian umrah itu untuk mauhub, untuk yang diberi dan untuk turunannya, berarti tidak boleh dikembalikan. Sawa'un akanat mu'abbada am mutlaqa, sama saja dengan bahasa mu'abbada atau dengan bahasa mutlaq. Kalau itu kalimatnya amra, maka berlaku untuk seterusnya selama-lamanya sampai keturunannya. Amma idza syaratur ruju' fiha, adapun kalau mensyaratkan rujuk kembalikan setelah mati, faqad taqaddamal khilaf, maka telah lewat perselisihannya dalam masalah itu di antara para ulama. Marrajih. Hah? Ar-rajih, hadis menyatakan siapa yang menyatakan a'martu kada, maka itu untuk ta'bid, untuk selama-lamanya. Salah sendiri kenapa pakai kalimatnya amra. Barakallahu fikum. Kalau dia ingin meminjamkan sementara, maka pakai bahasa meminjamkan. Saya pinjamkan kepadamu sebatas waktu ini, sebatas waktu itu. Jazakallahu khair. Nomor tiga. Amma idha kanat. Amma idha amma idza kanatil hibatu limuddatil hayati faqat wa bian qala hiya laka ma dumta hayyan aw ma'ista fahadhihi laha hukmul 'ariyati. Adapun apabila pemberiannya untuk selama masa hidup saja dengan mengatakan ini untukmu selama kamu hidup, atau ma'ista selama kau hidup, fahadhihi laha hukmul 'ariyah, maka ini hukumnya seperti hukum pinjaman. Iya. Yang ketiga, adapun jika pemberian tersebut dengan syarat ketika hidup saja, jadi selama kamu hidup, atau dengan kalimat hiyalaka madum tahayyan, ini untukmu selama kamu hidup, atau selama kamu aish, sama saja hidup, fahadihi laha hukmul ariyah, maka ini hukumnya hukum pinjaman. Maka khurujan minal khilaf, agar keluar dari khilaf, pakailah bahasa yang jelas, yaitu saya pinjamkan padamu, pakailah selama kamu hidup. Itu sudah berbeda, karena bukan pemberian tapi pinjaman. Yang keempat, inna syurutal fasidah khairu lazimatin fil aqdi walau dhannaha al-aqidu lazimatan nafi'atan lahu. Sesungguhnya syarat yang rusak tidak mengharuskan berlakunya akad tersebut. Ya. Walaupun orang yang berakad mengiranya hal tersebut berlaku dan bermanfaat. Lakin qala al-fuqaha'u wa yathbutul khiyaru fi imdha'il bai'i aw raddihi li mushtari dhanna ma laysa lahu dhimna 'aqdihi. Akan tetapi para fuqaha berkata ditetapkan hak pilih untuk melanjutkan jual beli atau mengembalikannya bagi pihak yang membeli yang menyangka ada barang yang bukan miliknya ketika diadakan akad. Inna syartal fasidah ghaira lazima fil aqad. Kalau syarat itu syarat yang rusak, fasid, maka ghair lazim, tidak harus ditepati. Apa dalilnya? Kullu syartin laisat bi kitabillah fahuwa batil walau mi'ata syartin. Maka syarat yang fasidah tidak lazim fil akad, tidak diterapkan di dalam akad. Walaupun dikira oleh orang yang bertransaksi bahwa itu lazimah, dikira berlaku, tetap tidak berlaku. Perhatikan barakallahu fikum. Orang pertama dengan orang kedua. Orang pertama mengatakan a'martu laka kada wa kada. Dianya mengira a'martu berarti nanti setelah mati kembalikan. Karena makna a'martu adalah aku berikan padamu sepanjang umurmu, kalau kamu mati kembalikan padaku. A'martu. Sedangkan dia dalam keadaan merasa diberi. Kemudian setelah dia mati, barangnya tidak dikembalikan untuk ahli warisnya. Lo saya kan a'martu. Tetapi kata Nabi tidak berlaku. Dari mana? Tiga hadis kemarin menyebutkan masing-masingnya hiya laka wali aqibik, hiya lahu wali aqibihi. Kalau ada yang mengatakan amartukaha, maka ini untuk yang diberi dan untuk turunannya. Jadi walaupun dia enggak paham, salah sendiri. Baik, karena sudah dilarang cara-cara yang seperti itu. Kalau mau minjamkan, pinjamkan. Kalau mau berikan, berikan. Kalau enggak mau, bakhil, ya pegang hartamu. Amsiku alaikum amwalakum, silakan pegang harta kalian, jangan kasihkan siapapun, itu milik kalian. Tetapi kalau kalian memberi, berilah dengan benar. Ini untukmu dan berpindah kepemilikan. Kalau mau pinjamkan, katakan aku pinjamkan sekian tahun, aku pinjamkan sampai kamu mampu, atau aku pinjamkan selama kamu hidup. Ini barakallahu fikum, silakan. Jangan tidak jelas, aku berikan untukmu selama kamu hidup. Itu bukan beri namanya. Itu bukan hibah, itu ariyah. Baik, jazakumullah khairan katsira. Qala al-fuqaha, walakin qala al-fuqaha wa yathbutu al-khiyar fi imda'il bay' awradahu li mushtarin dhanna ma laysa lahu dimna 'aqdihi. Tetapi kalau jual beli ada hak pilih. Tadi kan ini pakai syarat. Orang pertama pakai syarat. Dhanna mengira bahwa itu berlaku. Ternyata di akhir hidupnya taulah dia bahwa itu tidak berlaku. Bagaimana? Sudah tidak bisa ada pilihan lain. Ini barakallahu fikum kalau babnya bab umrah, bab umrah. Adapun kalau babnya bayi, syarat tidak berlaku, rusak syaratnya, orang tadi ada pilihan. Ini rusak loh syaratnya, mau atau tidak mau, ada hak pilih. Beda dengan yang tadi. Kalau tadi otomatis, kalau engkau berikan umrah maka buat dia selama-lamanya kata Nabi, untuk dia dan untuk turunannya kata Nabi. Tetapi sekarang dalam jual beli, yasbutul khiyar, sabit hukumnya hak pilih. Hak pilih itu mau membatalkan atau mau melanjutkan. Fi imdha'il bay', dalam masalah kelangsungan jual beli. Yang auradahu li mushtarin, yang diberikan pada pembeli, dhanna, mengira ma laysa lahu, mengira apa yang sesungguhnya bukan hak dia. Dimna akdihi, dalam akadnya. Karena orang pertama dengan orang kedua juga, tetapi masalahnya baik. Saya jual kepadamu barang ini dengan syarat bahwa nanti kalau ada hasilnya buat saya. Saya jualnya ayam. Saya jual ayam kepadamu, nanti kalau bertelur buat saya telurnya. Syaratnya sah apa batil? Hah? Batil. Mengapa batil? Karena berarti tidak berpindah kepemilikan. Bukankah jual beli itu berpindah al-milk, kepemilikan? Kalau masih kamu ambil telurnya, ya namanya belum dijual. Nah sekarang pertanyaannya, orang kedua ini orang pertama, ini orang kedua. Orang pertama menjual, saya jual ayam ini dengan syarat nanti telurnya untuk saya. Kata orang kedua, ya jadi. Habis itu gak dikasih telurnya. Model seperti ini tadi. Lu mana? Syarat yang batil tidak berlaku. Walaupun 100 syarat. Gak ada jual beli kemudian kepemilikannya dibatasin. Gak ada. Tidak sah. Silakan tanya ustaz, silakan tanya ulama. Di oke dulu, disepakati dulu, setelah itu baru dia mau ngomong enggak berlaku. Kalau jual beli tidak seperti itu. Kalau jual beli orang kedua berkata, "Oh, tidak bisa itu. Itu tidak sah." Kalau mau saya beli dan ayam milik saya. Ayamnya milik saya, telurnya milik saya, anaknya kalau netas milik saya, punya saya. Maka dia berpikir ulang. Jadi tidak bisa kasih syarat. Tidak bisa. Jadi apa enggak nih? Jadi. Ya sudah, jadi. Ada hak pilih kalau pada jual beli. Untuk membedakan dengan yang tadi. Kalau yang tadi sudah ada keputusan Nabi. Siapa yang memberikan dengan amrah atau dengan umrah, maka itu untuk dia dan untuk turunannya. Tidak bisa dikembalikan. Baik. Itu sebagai ancaman dan hukuman sekaligus agar jangan dilakukan sistem amrah. Enam. Bolehkah melakukan ijab kabul digantikan oleh naib bukan ayahnya? kalau keadaan dalam keadaan hadir di acara akad nikah, apakah sah nikahnya? Sah. Tetapi harus ada kalimat dari sang wali kepada naibnya, saya wakilkan pernikahan anak saya dengan wakil saya Fulan ibni Fulan. Baru nanti wakilnya berkata, aku nikahkan sebagai wakil dari Bapak Fulan dengan anaknya Fulan ibni Fulan. Apakah ada batasan bergaul dengan orang awam? Naam, ada batasan. Kurangilah, jarangkanlah. Kalau terpaksa engkau bergaul dengan mereka, maka engkau lah yang mengajak mereka dalam kebaikan, jangan engkau yang terbawa mereka dalam kejelekan. Hendaklah engkau yang berperan untuk mempengaruhi mereka agar mereka mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.